Mas Budi. Pak, senyumanmu loh, Bud. Aku maunya yang beruang. Gak mau aku yang berjuang, moh. Lolo. Pokok penak ya, Bu Bos. Rausum galau-galau, dolane cah-cauk galau. Terbaik. Sliramu medot tresno segampang iku opo kowe wis lali marang sumpah sing mbok sanggupi janji sing biyen jarene mbok tepati. Pancen aku kleru, apa wes duwe sing luwe ko aku. Aku lilo nampo tapi atiku ra trimo nyawang sliramu disandeng wong liyo. Kurangku opo jajal toko yang ngomong masalah sepele ojo digawe tolo. Wis cukup aku ngerti.